Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَسَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla muddasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita telah sampai pada bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar, yakni hadis Abil Walid Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu. Kita masih membahas syarah penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan kewajiban para rakyat kepada para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, yaitu menasehati mereka, yaitu tidak membuat kedustaan kepada mereka, tidak pula membuat tipuan-tipuan kepada mereka, tidak pula barakallahu fikum membuat pemalsuan-pemalsuan kepada mereka. Termasuk di antara kewajiban para rakyat ialah menjaga kehormatan para pemimpin, menjaga a'rab wulatil umur. Sehingga Asy-Syaikh pada pertemuan yang lalu mengingatkan adanya sekelompok manusia yang mereka tidak menjaga lisan-lisan mereka di dalam majlis-majlis mereka membicarakan a'rab, kehormatan para pemimpin. Maka barakallahu fikum, yang mana membicarakan a'rab di hadapan rakyat secara umum akan menimbulkan kejengkelan, kebencian di hati rakyat. Sehingga Syekh mengingatkan pada kalimat berikutnya, wa qad qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam kalimatan jami'atan mani'ah. Dan sungguh an-nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan sebuah kalimat yang jami'ah mani'ah, kalimat yang mencakup dari segala kebaikan, kalimat yang mani'ah, mencegah dari segala kejelekan. Jazahullahu an umatihi khaira. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas kebaikan yang diberikan kepada umatnya ini. Sabda beliau dalam hadis Abu Hurairah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Hadis Bukhari wa Muslim. Beliau mengingatkan kepada kita semuanya, rakyat kaum muslimin, menjalankan kewajiban kita sebagai rakyat terhadap penguasa, diingatkan dengan hadis. Barang siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka berucaplah kebaikan, auliasmut, atau dia diam. Makna hadis disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Idza arada ayyatakallam falyufakkir." Makna hadis kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila seorang ingin berbicara, falyufakkir, maka hendaklah dia berfikir. Orang yang ingin berbicara, berfikir. Dipikir dulu, baru bicara. Jangan bicara dulu, baru berfikir. Itu makna hadis kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maksudnya berfikir. Fa in dhahara annahu la dharara alai takallam. Yang dimaksud berfikir sebelum berbicara kata Imam Syafi'i, fa in dhahara, kalau nampak, annahu la dharar alaih, kalau nampak kalimat yang diucapkan tidak ada bahaya, tidak memadorotkan dirinya dan orang lain, tidak memadorotkan agama dan dunianya, maka takallam, bicaralah. Jadi pertimbangannya bukan sekedar bicara, ada dharar atau ada manfaat. Itu yang dimaksud falyufakir kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa in dhahara anna fihi dhararan aw syakka fihi amsik. Jika nampak bahwa di dalam ucapannya, wa in dhahara anna fihi dharara, apabila nampak di dalam ucapannya itu bahaya, au syakka fihi, atau dia ragu, ini kalau saya bicara yang muncul bahaya atau manfaat, dia ragu, maka kata Asy-Syafi'i rahimahullah, amsik, tahan lisan, tahan, jangan bicara dulu. Itu yang dimaksud falyakul khairan aliyasmut, sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga mana hadis jelas, seorang rakyat ketika ingin berbicara tentang penguasa, ditimbang-timbang dan difikirkan dulu, apa manfaatnya, akankah menjadi maslahat yang besar bagi kaum muslimin, atau malah justru menimbulkan pertumpahan darah. Ini hendaklah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menjaga kalimat yang diucapkan terkhusus terhadap penguasanya. Namun kata Syekh, wal ajab anna ba'dhan nas min ahli din law aradta an tatakallama fi syakhsin adiyyin minan nas qalu la takhtabhu. Namun yang ajaib, yang aneh, ada sebagian orang min ahli din, yang dia termasuk ahli din, orang yang mengerti agama, lau arada an tatakallam, kalau kamu ingin berbicara tentang fi syakhsin adi, sosok manusia biasa, Tayyib, qalu, mereka berkata, la tahtabhu, kamu jangan menghibah, menyebutkan aib orang itu. Hada haram, ini haram hukumnya. Menghibah hukumnya haram. Kepada orang yang biasa, tidak punya kedudukan, orang biasa. Lakin lau takallamta fi wahidin min wulatil umur takayyafa. Namun anehnya, kalau kamu ingin berbicara tentang aib-aibnya seorang penguasa, takayyaf. Dia akan menanyakan, kenapa tidak bicara? Takayyafa, kenapa kamu tidak bicara? Saatnya bicara. Begitu malah. Ma'annahu fi khairi wulatil umur mayardha. Padahal orang ini, kalau dia melihat engkau ingin bicara tentang aib yang bukan penguasa, orang biasa, dia tidak ridho. Jangan menghibah tetangga. Padahal tetangga biasa, bukan pemimpin. Dia tidak ridho. Namun ketika engkau bicara, tidak bicara tentang wulatil umur, menghibah mereka, malah dia bertanya, kenapa tidak bicara? Ayatakallama ahadun fi ardi ahadi indah. Lakin fi wulatil umur yaro an hadala ba'sa bihi. Dia tidak ridho. Jika dia berbicara seorang tentang kehormatan yang ada di sisinya, yang orang itu biasa, bukan rakyat biasa, bukan pemimpin, bukan ulama. Namun lakin fi wulatil umur, namun kalau menghibah penguasa, yaro, orang ini, ahlu din ini berkata, hadala ba'sabih, ini tidak mengapa. Ya ibadallah, Syekh mengingatkan, adanya orang yang bergelar ahlu din tetapi berpemahaman khawarij. Karena ketahuilah, kata para ulama, yang namanya khuruj, keluar menentang penguasa, seperti disebutkan oleh Syekh Yahya An-Najmi rahimahullah di dalam kitabnya Mauridul Azbi Zalal, i'lam anal khuruj yang qasim ila qismain. Ketahuilah oleh anda, menentang keluar kepada penguasa terbagi dua macam. Khuruj bil qaul, melawan penguasa, memberontak, melawan mereka bil qaul, dengan ucapan. Dengan ucapan. Wa huwa dzikrul masalib alanan, menyebutkan tentang aib-aib secara terang-terangan, fil majami', di tempat berkumpulnya orang banyak, ala ru'usil manabir, di atas mimbar-mimbar. Itu namanya khuruj ala sultan, dengan lisan. Dan ini kata Syekh, anna dhalik yu'adu isyanan lahum wa tamarudan alaihim wa ikhra'an bil khuruj alaihim. Jenis yang kedua, al-khuruj al-fi'li, keluar dengan tindakan. Khuruj bil-qaul dan khuruj al-fi'li. Dan ya ibadallah, keduanya itu mengandung mafasid, kerusakan azimah yang sangat besar. Layatiha alihal hasr, yang tidak terhitung jumlah kerusakannya. Barakallahu fikum. Sehingga berhati-hati ya ibadallah, berbicara tentang a'rad para pemimpin, yang itu bisa jadi menjadi semacam bara yang membakar orang-orang awam, sehingga melawan penguasanya, akhirnya pertumpahan darah, kerusakan kehidupan manusia. Wahadihi mas'alatun, mas'alatu maradin maradu biha, mas'alatu maradu maradu biha, hadihi mas'alatun maradu biha kasirun minan nas. Inilah permasalahan yang itu maradu biha, terjangkit penyakit dengan masalah seperti ini, kasirun minan nas, banyak dari kalangan manusia. Wa na'adabiruha marad, dan saya menganggap menghibah para pemimpin apalagi di mimbar-mimbar itu termasuk jenis penyakit. Nas'alullah ayu'afina wa iyyakum min hadadda. Kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala mengampuni, memaafkan kepada kita dan kalian dari penyakit ini. Ibtala bihi katsir minan nas, telah ditimpa, ibtala telah ditimpa dengan penyakit ini kebanyakan dari manusia. Wa nas'alullaha assalama wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, ini termasuk di antara awalun nifaq. Disebutkan oleh imam atau sahabat Abu Darda, inna awwala nifaqul mar'i ta'nuhu ala imamihi. Sahabat yang mulia Abu Darda berkata, inna awwala nifaqil mar'i, sesungguhnya kemunafikan yang pertama kali menimpa seseorang, inna awwala nifaqil mar'i, sesungguhnya kemunafikan yang pertama menimpa seseorang, ta'nuhu ala imami, celaan dia terhadap pemimpinnya sendiri. Ketika dia menta'n, menjatuhkan kehormatan, menikam penguasa dengan menjatuhkan kehormatan dengan lisannya, itu kata Abu Darda, awwalu nifaqil mar'i, kemunafikan yang pertama. Iya, dia berbicara di hadapan masaknya, menjatuhkan lawan-lawan politiknya, sehingga barakallahu fikum, bagaimana biar dia bisa naik, sehingga menjatuhkan saudaranya. Ternyata dia mengatakan di mimbarnya, kita bela Islam, kita bela Islam, kita bela Islam. Begitu dia memiliki kedudukan-kedudukan, ternyata itu tidak dibuktikan. Berarti dusta. Berdusta terhadap kaum muslimin dengan cara mencela penguasa yang ada supaya dia naik. Maka dikatakan Abu Darda, inna awwala nifaqil mar'i ta'nuhu, celaan dia ala imamihi. Maka ahlus sunnah ya ibadallah, baik di tempat yang umum, terbuka, baik dengan ucapan atau tulisan, selalu menjaga kehormatan pemimpinnya. Walau ananas kaffu alsinatahum, kalau seandainya manusia itu kaffu, menahan lisan, wanasahu liwulati umurihim, dan mereka menasehati para pemimpin mereka sendiri. Wala akul uskut alal khata, bukan berarti saya, kata Syekh, diam dari kesalahan. Bukan. Namun bagaimana caranya? Syekh menuntun cara menasehati pemimpin, cara amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpin. Karena pemimpin juga manusia biasa. Kullu bani Adam khata, setiap bani Adam pasti berbuat kesalahan. Sehebat apapun manusianya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemimpin-pemimpin kita pasti ada celah-celah kekurangannya. Nah, sekarang bagaimana cara menasihati? Maka Syekh menuntun, yaitu kata Syekh, uktub liwulatil umur, tulis, tulis catatan nasihat liwulatil umur kepada para pemimpin. Buat tulisan lengkap, namanya, alamatnya, nomor WA-nya. Jangan surat-surat kaleng. Istilah surat kaleng, tidak ada nama pengirimnya, siapa namanya, dari mana, isinya cuma celaan. sehingga nilai surat ini tidak berharga. Namun kalau antum tulis nama lembaganya, ditandatangani oleh sekian banyak orang, dan disebutkan alamatnya lengkap, disampaikan dengan cara yang baik, ini hanya sekedar nasihat dan masukan, masya Allah. Itu cara yang ditempuh ahli sunnah, bukan dengan cara-cara kejahilan. Uktub kitab, tulis oleh anda tulisan. In wasala wa hadha huwal matlub, jika tulisan itu sampai kepada pemimpin, itulah yang diharapkan. Wa idza intafa'u bihi fa hada ahsan, kalau mereka mengambil manfaat, ini lebih bagus. Para asatidah kita ahlus sunnah, mereka memberi masukan dengan majalah Asy-Syariah, diberikan informasi siapa komunis, siapa itu Syiah, siapa itu gerakan Syiah, dan bagaimana gerakan mereka, disampaikan kepada para pemimpin-pemimpin dengan sembunyi-sembunyi. Walhamdulillah, sebagian mereka mengucapkan terima kasih, sebagian mereka senang dengan masukan tersebut. Diberikan masukan, nasihat, tulisan, dan ilmiah. Dan mereka pun menunggu-nunggu, kapan datang lagi? Kami tunggu nasihat apa? Masukannya, masya Allah. Ini berarti bermanfaat. Mungkin antum tidak bisa mencetak majalah, pakai buletin kecil, kasihkan hadiah untuk pemimpin. Bisa jadi buletin yang satu lembar dibaca dan memberi manfaat, disampaikan kepada rakyat, walhamdulillah antum dapat ujur pahala. Walhamdulillah. Wa idza lam yantafi'u bihi fal ismu 'alaihim. Kata Syekh, kalau mereka tidak mau mengambil manfaatnya dari nasihat, maka dosa kembalinya kepada mereka. Dosa yang menanggung mereka. Karena pemimpin itu berarti menanggung amanah. Dan amanah itu berat. Kalau sudah diberi masukan, tidak diterima, sudah. Dosa yang menanggung mereka. Idza kana khata'un sahiha wa illam yasil ilaihim, fal ismu 'ala man manahu 'anhum. Jika itu kesalahan, maka adalah suatu kebenaran kalau antum sudah memberi nasihat. Kalau dia salah, antum sudah memberi nasihat, antum yang benar. Apabila tidak sampai kepada mereka, maka dosa atas orang yang menghalang-halangi nasihat sampai kepada mereka. Baik. Barakallahu fikum. Dan ini yang ditempuh oleh para sahabat. Dikisahkan di dalam riwayat Imam Hakim, meriwayatkan tentang kisah Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Saat itu dia ditanya oleh Ubaidillah ibn al-Khiyar. Dia bertanya, ala tansahu ala Utsman ibni Affan liyukimal had alal walid. Lihat bagaimana para salaf dulu menasihati pemimpin. Sahabat Zaid bin Zaid, Usamah ibni Zaid, ditanya oleh Abu Ubaidah, Ubaidillah ibni Khiyar, apakah kamu sudah menasihati khalifah Utsman ibni Affan agar dia menegakkan hukum had kepada Walid? Apa jawaban Usamah? Hal tadunnu annila unasihahu? Apa kamu menyangka saya tidak memberikan nasihat kepada sahabat Utsman ibni Affan? Waqad nasahtuhu baini wa bainahu. Lihat, saya sudah memberikan nasihat antara diri saya dengan beliau langsung. Ya. Walam sahu illa bisar, dan saya tidak ingin, walam akun li aftahababan bisar, saya tidak ingin membuka pintu-pintu kejelekan. Begitu. Oh, saya tidak mau menjadi orang yang pertama membuka pintu kejelekan. Maksudnya apa? Aib-aibnya Utsman ibni Affan disampaikan kepada rakyat. Saya sudah memberi nasihat, tapi saya dengan dia saja. Saya tidak perlu ngomong sama kamu. Saya sudah nasihati, saya sudah berikan masukan. Tidak perlu disampaikan seperti itu. Saya urusan dia dengan beliau, dengan saya dengan beliau, kemudian kepada Allah Azza wa Jalla. Selesai tugas kita. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Tidak kemudian membuka aib pemimpinnya sendiri, yang akhirnya muncul kerusakan-kerusakan di tengah kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara nasihat Asy-Syaikh Utsaimin. Pertama, menulis tulisan berisikan nasihat kepada pemimpin. Atau cara yang kedua, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Saya tambahkan faedah, yaitu dengan cara barakallahu fikum mendatanginya dengan menyampaikan nasihat langsung. Hadis dari Iyad ibni Hunaim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada ayan sahalidi sultan fala yubdihi alaniya. Dalam hadis Iyad ibni Hunaim, barang siapa yang ingin menasehati pemimpin, fala yubdihi alaniyatan, jangan dia menampakkan dengan terang-terangan. Berarti apa? Sembunyi-sembunyi. Wal ya'khul biyadihi, hendaklah dia memegang tangan pemimpin. Ya, dipegang tangannya. Kamu datang ke tempatnya, minta waktu, sampaikan nasihatnya dengan sembunyi-sembunyi. Fa in sami'a minhu fadak, jika dia mendengar nasihatmu, fadak, pahala untukmu. Wa illa, jika tidak mau mendengar, kana adalladhi alaih, sungguh dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Apa kewajiban kita? Menasehati. Itu saja. Hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Asim wal Hakim wal Baihaqi wa shahahahu Albani fi Dilal. Ini cara yang kedua. Bisa menulis risalah, tulisan ilmiah sebagai masukan. Bisa yang kedua dengan cara seorang itu datang menemui, menasehati dengan sembunyi-sembunyi. Walhamdulillah, penguasa kita memiliki nomor-nomor khusus. Bila ada keluhan, hubungi kami. Nomor WA sekian. Masya Allah. Itu satu kemudahan. Itu satu kebaikan bagi kaum muslimin. Manfaatkan dengan baik. Hubungan yang baik. Sehingga tidak muncul su'udon, prasangka-prasangka jelek. Sehingga akan muncul hubungan yang baik pemimpin dengan rakyat. Atau cara yang ketiga, apa itu? Mendoakan pemimpin. Atau cara yang ketiga, yang ini yang ditempuh oleh para salaf, mendoakan pemimpin. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Apa kata Imam Ahmad? Imamnya Ahli Sunnah. Inni la'ad'u lahu, sesungguhnya, kata Imam Ahmad, la'ad'u lahu, sesungguhnya aku mendoakan pemimpin. Apa yang beliau doakan? Yang pertama, bitasdid, dengan sin kecil, tasdid, agar pemimpin diberi kelurusan, lurus di dalam mengamalkan Islam, benar di dalam menjalankan Islam. Tasdid, sadid. Yang kedua, wa taufiq, agar pemimpin mendapatkan taufik minallah. Ini doa beliau. Kata Imam Ahmad, fil lail wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang. Salam. Jadi bukan sekali tok, siang malam terus mendoakan pemimpin. Ini mungkin yang banyak dilupakan oleh ahlus sunnah. Padahal imam-imam kita seperti Imam Ahmad, beliau mengatakan inni la ad'u lahu bitasdid wa taufiq fil lail wan nahar wa ta'yid. Wa ta'yid, apa itu ta'yid? Allah memberikan kekuatan. Karena jadi pemimpin itu banyak ujiannya. Dikokohkan di dalam menjalankan bimbingan agamanya. Wa ara lahu dzalik wajiban alayya. Dan saya melihat, kata Imam Ahmad, saya berpendapat mendoakan pemimpin seperti itu wajib bagi saya. Wajibun alayya, hal yang wajib bagi saya. Lihat di sini. Kewajiban yang kadang kita lupa padahal mudah melakukan. Antara adzan dan qomat, jangan lupakan. Doakan pemimpin mendapatkan tasdid wa taufik wa ta'yid. Wafikhum ala sunnah. Wafikhum ala tauhid. Wafikhum ala ahli sunnati wal jamaah. Dan seterusnya. Itu orang yang seperti Imam Ahmad saja. Dalam kondisi kita lihat sejarahnya, dipenjara oleh pemimpin. Dipenjara oleh 4 khalifah bergantian, ganti-ganti-ganti, terus dipenjara. Itu masih berdoa. Lah kita yang banyak diberi fasilitas oleh pemimpin, jalan yang mudah, kehidupan yang dimudahkan urusan dunianya, kenapa lupa tidak mendoakan? Cuman kurang sedikit mungkin. Atau mungkin ada sebagian yang belum pas mungkin. Maka jangan lupakan doa kebaikan untuk pemimpin. Ma'asyiral muslimin, ini sebagai faedah tambahan sebagaimana dikatakan oleh Fudail Ibni Iyad, salahul imam salahuddin wal ibad. Kesolehan pemimpin akan menjadi kebaikan agama dan hamba. Kita doakan, ya Allah, berilah petunjuk pemimpin kami menjadi ahlus sunnah. Masya Allah, doa itu makbul. Tiba-tiba pemimpin ini membela ahlus sunnah dan jadi ahlus sunnah. Berkat doa antum. Barakal antum yang berdoa itu dapat pahalanya, dapat manfaatnya. Berkat doa antum. Jadilah agama semakin kokoh karena pemimpin. Jadilah hamba-hamba semakin baik keadaannya karena pemimpin. Karena yang menjadikan baiknya bumi ini diantaranya ialah ulama dan pemimpin. Maka sertakan dalam doa-doa kita di sepertiga malam yang akhir, di waktu mustajab. Jangan lupakan, sisipkan doa untuk pemimpin. Semoga dengan doa-doa ahlus sunnah Allah kabulkan dan menjadi baiknya hamba ini, kaum muslimin ini, di negeri ini. Sehingga ahlu sunnah tidak perlu membawa sepanduk di luar sambil meneriakan yel yel yel atau yang lainnya. Mungkin di waktu yang sepi dia berdoa, ternyata doanya makbul, penguasa dapat taufik berkat doa. Dan itu pahala yang besar, doa. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Semakin banyak berdoa, semakin banyak ibadah yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.